bagai dalam mimpi, dan aku tak ingin terjagal lagi. Berangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Andai engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya. Bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Buat kita. Ya, aku mau kita. Benar. Halo, halo. Nanti di jalan lain dulu, Pak. Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.